sungguh tak kusangka semuanya terjadi. Diam-diam kau suka kepada temanku sendiri. Setelah ku tahu kau bagi cintaku, betapa sakitnya rasa di hatiku. Aku pun tak tahu aku cinta dia dan dirimu. Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau suka. Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau cinta. Dua atau satu, pilih dia atau kamu, aku tak tahu. Karena diriku bingung harus pilih dia atau dirimu. Oh sungguh tak kusangka semuanya terjadi. Diam-diam kau suka kepada temanku sendiri.